kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, mohonlah kamu kepada aku, niscaya aku Allah mengijabai, mengkabulkan doa kamu. Sebenarnya doa itu adalah bukan untuk mengingatkan Allah atas keperluan kita. Allah Maha mengetahui apa hajat kita. Allah Maha mengerti apa keperluan kita. Sekalipun kita tidak mengutarakan, jika Allah berkehendak akan memberikan kepada kita. Tapi perintah untuk berdoa kepada Allah, sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita, beribadahlah kepada aku dengan lewat doa. Karena doa itu, sebagaimana kata oleh Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu adalah sebagai wujud penghambaan seorang hamba terhadap Tuhannya Allah. Artinya hamba itu menerangkan bahwa dia itu adalah makhluk hamba yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhannya, yang selalu mengharapkan kasih sayang Tuhannya, pemberian Tuhannya, iftigar ilallah. Disinilah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, "Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari." Telah cukup ilmunya Allah bagiku daripada permohonanku bahkan usahaku. Allah Maha tahu. Allah enggak perlu kita mohon. Dan Allah memberi tidak perlu untuk dari usaha kita. Kalau begitu, apa perlunya aku mohon sama Allah? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Doaku kepada Allah, harapanku kepada Allah, itu adalah sebagai bukti bahwa aku selalu membutuhkan Tuhanku Allah, selalu mengharapkan pertolongan Allah. Aku tidak bisa hidup sendiri tanpa Allah. Aku tidak bisa mencapai segala-galanya tanpa pertolongan Allah. Karena itu, di dalam memohon kepada Allah, doa kepada Allah, bukan karena dalam keadaan kepepet aja, atau kesusahan aja, atau kesulitan aja. Berdoa kepada Allah dalam segala keadaan, walaupun dalam keadaan bahagia. Walihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena rahasia di dalam doa itu adalah sebagai ungkapan manusia yang selalu mengharapkan, membutuhkan Tuhannya, maka aku selalu memohon kepadanya, baik dalam keadaan susahku maupun dalam keadaan bahagiaku, sulitku maupun dalam keadaan gampangku. Kalau kita kan enggak, seakan-akan doa itu adalah identik dengan kesulitan, identik dengan kefakiran, identik dengan masalah. Kalau enggak ada masalah, enggak doa. Kalau enggak fakir, enggak doa. Tapi sebenarnya tidak demikian. Allah merintahkan, ud'uni, mintalah kepada aku setiap saatnya. Karena aku Allah akan mengijabai doa kamu. Kenapa? Karena doa itu adalah kamu pasti memerlukannya. Kamu pasti membutuhkannya, karena kamu tidak mungkin akan bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan kamu, tanpa rahmat daripada Tuhan kamu. Nah, disinilah jangan kita ketika berdoa menuntut Tuhan kita. Wahai Tuhan, kamu harus memberi aku. Wahai Tuhan, kamu harus menolong aku. Tidak. Tapi rasakan, saya sebagai hamba tidak mungkin akan bisa tanpa Tuhanku. Tidak mungkin akan bisa tanpa dengan penciptaku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Anda akan mendapatkan satu kenikmatan, kelezatan dalam munajat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu diterima malam ya'jal. Yaqulu, "Gad'autu falam yustajab li. Doa itu akan diterima semenjak manusia itu tidak terburu-buru. Dia seakan-akan menuntut, aku sudah minta sama Tuhan, maka Allah tidak mengijabai doaku. Tidak demikian. Karena sesungguhnya kadang-kadang Allah tidak memberikan spontan, tapi memberikan nanti dalam waktu yang sangat pas untuk kita, sangat persis untuk kita, bahkan lebih besar daripada harapan kita. Kalau kita minta 100 ribu gak dikasih, tapi bakal kita akan dikasih ratusan juta, maka kita akan syukur lebih bergembira nantinya, lebih senang nantinya, lebih bangga karena pemberian Allah tadi itu yang begitu, karena pemberian tadi itu yang begitu besar daripada harapannya tadi itu. Begitu juga mungkin kita meminta di dunia tidak dikasih oleh Allah, tapi nanti Allah akan berikan surga yang tiada ternilai nikmatnya, yang mala ainun ru'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Teruslah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah menjadi orang yang berputus asa kepada Allah. Nikmatilah permohonan Anda kepada Allah, doa Anda kepada Allah, karena Anda memohon kepada Yang Maha Kaya yang selalu mendengar permohonan Anda, doa Anda kepadanya. Tuh, apa kata Ustaz?